وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله dari sekian akhlak dan sifat yang tercela yang harus dilawan dan diusir oleh setiap muslim dari dirinya adalah hubbudzuhur, cinta ketenaran, menyenangi popularitas. Disebutkan oleh Abu Uthman Ibn al-Haddad rahimahullah dari ulama besar Malikiyah, ma sadda anillah mithlu talabil mahamid wa talabil rifa'ah. Tidak ada yang menghalangi seorang hamba dari Allah seperti mencari pujian dan mencari tinggi atau lebih di atas daripada yang lain, ingin berkuasa dan di atas yang lainnya. Artinya perkara itu menyenangi pujian orang dan itu yang dia cari, dan berkuasa di atas yang lain merupakan perkara yang sangat menghalangi seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan berapa banyak terkadang orang yang berbicara hak, menyampaikan yang hak, dia beramar ma'ruf, namun Allah kuasakan kepada dirinya orang yang mengganggu dia. Ada saja yang mengganggu dia, menyakiti hatinya, entah dengan kata-kata atau yang lain. Itu kata Imam Dzahabi karena jeleknya maksud dan niat orangnya, karena orangnya cinta dan mencari kepemimpinan diniyah. Ini kepemimpinan itu bukan hanya duniawiyah sebagai jabatan, tetapi bahkan diniyah juga. Karena dia orang yang melakukan tugas-tugas agama, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, menyuarakan yang hak, tapi yang dia inginkan tadi kekuasaan diniyah, menjadi orang yang paling tinggi nomor satu dalam perkara agama dan Allah Maha tahu itu niatnya. Maka Allah kuasakan pada dirinya karena rusaknya niat itu, ada saja orang yang mengganggu dia. Maka penyakit ini, kata beliau, samar dan tersembunyi di dalam diri para fuqaha sekalipun. Penyakit yang tersembunyi dalam diri orang-orang yang berinfak dari kalangan orang kaya. Penyakit yang tersembunyi pada jiwa para umara, para mujahidin, para pasukan, ada tujuan dan niat-niat lain selain Allah, dan itu akhlak yang sangat buruk. Makanya seperti disebutkan oleh ulama salaf, akhir ma yakhruj min qulubis salihin kubur riasah, yang paling terakhir keluar dari diri orang-orang soleh, cinta kepemimpinan atau ketenaran. Artinya yang terakhir keluar, kalau kita tahu penyakit-penyakit hati banyak, akhlak-akhlak jelek banyak, kalaupun yang lainnya sudah bersih dirinya, sudah gak ada dalam dirinya, dia terselamatkan dari ini, dari sifat ini, sifat ujub, sifat kibir, sifat ini, semuanya bersih dan terselamatkan dia darinya, yang paling terakhir keluar dari dirinya adalah ini, senang ketenaran, senang kepemimpinan. Karena dia sangat parah, penyakit yang sangat akut. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Ma'afanallah wa iyyakum min dhalik. Untuk disembuhkan, untuk dicongkel dari kalbunya butuh waktu yang sangat lama, berat. Sehingga itu yang paling terakhir, yang lainnya sudah sembuh, sudah lewat, sudah jauh dari dirinya, ini yang paling terakhir. Karena beratnya dia untuk melawan itu dibanding penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dengan demikian, kewajiban setiap kita semua, orang hamba, untuk terus meminta pertolongan kepada Allah, diselamatkan dari penyakit ini, dan terus berjuang, berusaha memeranginya dari dirinya. Kata Imam Adz-Dzahabi, tanda kalau orang itu mukhlis, ikhlas dalam niatnya, tandanya, ciri dirinya, kalau misalnya dia disebutkan atau ditegur, diingatkan, dia tidak akan membela diri dan membebaskan dirinya dari perkara itu. Gak akan kamu dapati dia mengatakan, siapa yang senang ketenaran, siapa yang ini, aku gak begitu, bukan aku orangnya, na'udzubillah, oh ini gitu. Dia gak akan begitu. Kayak orang gak terima. Orang yang mukhlis, kata Imam Dhabi, dia introspeksi diri, diam, tertegun, mungkin benar, mungkin itu ada pada dirinya. Yusuf alaihi salam, Nabiullah, ketika Allah sebutkan di surat Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim, jadikan aku atau letakkan di gudang atau simpanan negara kerajaan, aku orang yang amanat, bisa menjaga dan tahu, bisa mengatur dengan baik. Beliau bukan orang yang menyenangi kepemimpinan itu, tetapi tujuan beliau untuk membantu dan memberi manfaat kemaslahatan bagi orang yang lain, bukan agar namanya yang terangkat tersohor ke sana kemari. Alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara ini keikhlasan adalah yang pertama dan yang terakhir bagi seorang mukmin. Dan karena itu Allah ciptakan dirinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tauhid, ikhlas. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Allah pula sebutkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan seluruh niatnya hanya untuk Allah semata, Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Baihaqi rahimahullah, setiap sesuatu yang menjadikan dirimu tersohor dan terbedakan dari yang lain, maka pantas untuk sesuatu itu dijauhi ketika itu membuatmu terbedakan dari yang lain, sehingga orang pada melihat kamu, membicarakan kamu, telunjuk mereka mengarah semua pada dirimu. Tinggalkan, gak ada baiknya untukmu. Dan demikianlah para a'immah dan para ulama sangat memperhatikan keikhlasan mereka dan segala yang mencorengnya, sangat teliti. Kata Imam Ibrahim Ibnu Adham rahimahullah, ma sadaqallaha 'abdun ahabba syuhra. Tidaklah jujur kepada Allah seorang hamba yang senang dan mencari popularitas, ingin dirinya dikenal, dipuji orang banyak. Tidak akan jujur kepada Allah dalam niatnya. Dia sebenarnya walaupun zahirnya beramal baik, amal soleh, ibadah, tapi Allah Maha tahu yang dia inginkan dirinya sendiri. Bagaimana dia punya bagian, puas dengan pujian dan sanjungan orang. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Ayyub As-Sikhtiyani, Imam Bishr Ibn Al-Harith, disebutkan pula oleh Ahmad Ibn Asim Al-Antaki rahimahullah, al khair kulluhu an tuzwa an kad dunya, segala kebaikan bagimu kalau kamu itu dikesampingkan di dunia. Kamu enggak dikenal, enggak ada orang yang tahu, kamu enggak punya apa-apa yang bisa dibanggakan di dunia. Bukan orang yang jadi lawan daripada ketenaran dan popularitas. Wa yumannu alaika bil qanu, segala kebaikan bagimu kalau kamu diberi rizki qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padamu, kamu bersyukur. Wa tusraf anka wujuhun nas, dan dipalingkan darimu wajah orang. Artinya kamu tidak menjadi orang yang menjadi sorotan orang, jadi buah bibir orang, semua tertuju kepadamu karena itu popularitas. Kalau itu dikesampingkan darimu, maka sadari kebaikan yang ada pada dirimu. Diinginkan kebaikan itu untukmu. Sebaliknya pun demikian. Ma'udzubillah. Kalau dunia itu yang menjadi pilihanmu, kamu puas dengan itu, pujian orang, mata orang tertuju padamu, berhati-hatilah, kejelekan sedang mengelilingi kamu. Bukan sesuatu yang patut untuk kamu banggakan. A'immah dan para ulama sangat takut dari perkara itu. Sampai Imam Ahmad sendiri disebutkan pernah mengatakan, "Uridu an akuna fi syi'abi Makkah hatta la u'raf." Seandainya saja aku tinggal hidup di kampung-kampung Mekah, artinya di bagian dalamnya, sehingga nggak dikenal. Karena kalau dia di tengah kota, di Masjidil Haram misalnya, orang tahu dan semua menyebut namanya Ahmad, Ahmad. Tapi kalau yang di Mekah, antum tahu pegunungan, banyak kampung yang masuk-masuk di dalam sana, tidak ada yang tahu, tersembunyi. Itu yang diharapkan oleh beliau, adanya aku bisa hidup di sana dengan ayah ada yang kenal aku. Qadbuli itu bisyuhrah, aku diuji dengan syuhrah, dengan ketenaran dan popularitas. Rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah. Itu para toladan kita, a'immah rahimahumullah. Imam Ibnu Rajab rahimahullah disebutkan suatu hari di majlisnya, ini di masjid beliau, bersama murid-muridnya, beliau membahas suatu masalah. Masalah itu masalah fikih yang selama ini sangat rumit, belum pernah terpecahkan. Beliau bahas dengan indahnya, dengan kaidah-kaidah ilmiah, dijabarkan oleh beliau sampai cair masalah itu. Ditarjih oleh beliau dengan dalil-dalilnya. Bangga muridnya. Walhasil, beberapa waktu setelah itu, khalifah atau amir mengundang para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk para ulama, para qadhi, para hakim di masa itu, termasuk Ibnu Rajab dan muridnya, diundang ke sana. Setelah di majlis, majlis besar, di situ ada khalifah, ada amir, benur lah, ada orang-orang tokoh masyarakat, orang kaya, orang pembesar-pembesar tokoh masyarakat, kumpul semua di situ, majlisnya amir. Maka kemudian si amir mengangkat masalah hukum fikih tadi yang kemarin dibahas oleh Ibnu Rajab di masjidnya. Masalah ini, siapa yang bisa menjelaskan secara ilmiah, menjawab dan menjabarkannya dengan baik? Terdiam semua yang di majelis. Tidak ada yang bicara. Karena memang sulit. Masalah yang sangat rumit, berat. Para qadhi, para hakim terdiam. Para syuyukh, para syekh, alim, ulama terdiam. Cuma gak ada yang bisa jawab. Apalagi yang lain, orang kaya, tokoh-tokohnya tambah gak tahu jelas. Termasuk Ibnu Rajab ada di majelis, tapi beliau diam. Ini murid beliau saling tengok satu dengan yang lain, seakan mereka berkata, ini kenapa Syekh kita gak mau bicara? Ini kan masalah yang kemarin dibahas dengan bagusnya, dengan dalil-dalilnya, dengan kaidah-kaidahnya, Masya Allah sampai cair itu masalah. Gamblang kita paham. Mereka ingin sekali untuk Syekhnya bicara. Ya kalau misalnya Syekh mereka bicara, Imam Ibnu Rajab bicara, tentu kan bangga muridnya, oh guru kami. Ada kebanggaan tersendiri menurut mereka sebagai murid. Ini kacamata mereka, ya bangga dengan gurunya atau syekhnya. Ibnu Rajab diam. Bahasanya sampai majelis selesai, pulang, bubar pulang. Sesampainya di rumah atau di masjid beliau, ditanya oleh murid-muridnya, ya syekh, guru kami, kenapa Anda tidak bicara tadi di majelis? Ini kan masalah yang kemarin beberapa hari lalu kamu bahas, kamu sampaikan dengan bagusnya, kamu kuasai betul masalah itu dengan dalilnya, dengan kaidah-kaidahnya. Kalau seandainya Anda bicara, itu yang sangat membuat kami bangga dan senang. Artinya tampak di situ Ibnu Rajab lebih alim, ternyata lebih pintar, lebih Masya Allah dari ulama-ulama yang lain, syuyukh, para syekh yang ada semua gak ada apa-apanya, para hakim, para qadhi gak ada apa-apanya semua, Ibnu Rajab yang paling tinggi. Kan itu yang tampak. Maka jawaban Ibnu Rajab rahimahullah kepada mereka, didikan, tarbiyah kepada muridnya, wahai murid-muridku, kata Ibnu Rajab, majlisku bersama kalian, ya ini kemarin di masjid, itu lillah. Ini karma Allah. Ini majlis ilmu, murni yang kita bahas, ilmu. Karma Allah. Kita membahas ilmiah, membahas ayat, dalil, hadis, kaidah, penjelasan ulama. Lillah, hanya karena Allah semata. Tidak ada yang lain. Tapi majlis tadi, majlis dunia. Majlis dunia. Kalau saja beliau bicara, nama beliau yang tenar, dikenal. Kalau saja beliau bicara, istilah orang besar kepala, enggak ada yang bicara kecuali beliau, enggak ada yang bisa kecuali beliau. Ini orang jadi besar kepala. Dan itu disaksikan oleh para tokoh, amir, khalifah. Bisa-bisa beliau ditunjuk jadi hakim agung, pemimpin para hakim atau misalnya ditugasi. Itu yang beliau takuti, makanya beliau diam. Itu majelis dunia. Jelinya. Jaga betul keikhlasannya. Disebutkan juga Syekh Muhammad Amin Asyintiti rahimahullah, sahib Adwa'ul Bayan tafsir itu, rahimahullah, beliau saat masih muda disebutkan beliau menulis, beliau ulama besar, mulai dari mudanya sudah tampak keunggulannya dalam keilmuannya. Beliau nulis dalam bentuk bait-bait syair nasab Rasulullah SAW. nasab Nabi, nasab Quraisy, dan disebutkan sangat bagus. Belum pernah atau belum ada yang seperti itu. Bait syair kan gak mudah juga, ilmu tersendiri kalau dalam bahasa Arab. Karena di situ ada ilmu qafiyah, ada ilmu wazan, ada ilmu ini supaya seimbang wazannya bait antara bait satu dengan yang lain sehingga indah dan enak dibaca, dihafal. Walhasil saat beliau semakin tua atau bertambah usianya, yakni dibakar atau dibuang itu kitab oleh beliau, dibakar. Beliau ditanya kenapa, sayang, mestinya itu bermanfaat bagi para penuntut ilmu, ini bagus sekali, belum lagi kandungan ilmunya, masalah nasab. Kata beliau, karena aku sadar niatku, namanya anak muda masih saat masih belia menuntut ilmu, niatku memang saat menulis itu adalah mengalahkan akron. Akron itu teman, partner. Ya, ini yang ada di zamannya dari teman-temannya atau alim ulama di masa itu, supaya kalah semua, begitulah bahasa kasarnya. Supaya beliau yang paling hebat, paling ini, ketahui paling, Masya Allah. Kan niat jelek. Khawatir itu menjadi bumerang dan berbahaya pada beliau, dibakar itu kitab oleh beliau sendiri. Rahimahullah. Dijaga keikhlasan, akhlak mulia dalam berhubungan dengan Allah. Intinya keikhlasan lebih berat dari kenyataannya. Jadi namanya dan pengucapannya yang gampang. Dan yang merasa berat bukan orang seperti kita, a'immah, ulama seperti Sufyan. Ma'alajtu syai'an asyad alayya min niyati. Tidak pernah aku menghadapi sesuatu yang lebih berat dari niatku sendiri. Bolak balik. Keikhlasan menjadi taruhannya. Maka ya, kewajiban kita untuk terus berusaha, berjuang, meluruskan niat kita, membenahi keikhlasan kita, menjaganya dari segala yang mencoreng niat itu, utamanya hubbul ri'asah, hubbus syuhrah, senang dengan ketenaran dan popularitas. Makanya di sebutkan hubbud dhuhur yaqsimud dhuhur, tenang tampil atau ketenaran itu akan mematahkan punggungmu, artinya menghancurkan kamu. Karena segala sesuatu kalau sudah tidak ada keikhlasannya sia-sia. Maka nalillahi baqi, yang kekal yang Allah jaga hanya yang karena dirinya, hanya karena Allah semata. Itu yang bermanfaat, itu yang kekal di muka bumi, itu yang berguna bagi orangnya, dunia dan akhiratnya. Lain itu akan sia-sia. Awalnya saja mungkin terlihat mewah, terlihat megah, terlihat wah, dan tapi setelah itu sia-sia semua, sirna, gak akan berguna. Jadi debu yang berterbangan, tidak berarti. Bermanfaat bagi kita yang ikhlas karena Allah semata. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan i'anah, pertolongannya kepada kita untuk selalu ikhlas dan menjaga diri kita dari segala akhlak yang tercela, dijauhkan semua itu dari kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu yang bisa kita kaji. Allah alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum tidak kelaparan? Masih ada pertanyaan? Lambat waktu antum makan. Mari kita baca sebagiannya pertanyaan ikhwan antum. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang membenci atau memusuhi serta menghina kita? Biarkan saja. Di satu sisi berguna bagi kamu, mengurangi dosa-dosa kamu. Kebaikan dia kan akan indah kepada kamu. Kalau memang permusuhan atau kebencian yang dia lakukan, celaan tanpa alasan dan bukti yang benar. Di satu sisi lain menuntut kamu untuk introspeksi diri, apa yang memang ada pada dirimu, mungkin kesalahan, kenapa orang itu sampai musuh pada dirimu. Ya, kamu introspeksi diri, bercermin. Mungkin ada beberapa perkara yang perlu dibenahi pada dirimu. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang paling bahagia yang mengeluhkan kepada Allah apa yang menimpa dirinya. Ini mengeluhkan kepada Allah, dia kembali kepada Allah, dia banyak doa kepadanya. Dari apa yang menimpa dia, cobaan, dimusuhi, dibenci, dicaci maki. Dan sebodoh-bodohnya orang yang mengeluhkan kepada orang apa yang menimpa dirinya. Atau bahasa beliau, mengeluhkan Allah kepada orang lain. Ini seakan-akan dia berkata, kenapa Allah takdirkan ini pada diriku? Orang memusuhi aku, orang mencela aku. Kenapa Allah takdirkan semua ini bagiku? Seakan-akan dia berkata begitu, karena itu yang dia lakukan. Dia curhat ke orang, dia cerita, berkeluh kesah, ini itu. Apa manfaatnya? Allahu'alam. Apa kiat agar kuat sabar atas takdir Allah yang kadang terasa berat menghadapinya? Ilmu. Kamu belajar, karena itu termasuk rukun iman yang kamu wajib pelajari, mengimani takdir yang pahit, takdir yang berat untuk kamu hadapi. Itu semua Allah tentukan. Dengan mengetahui ilmu tentang itu akan lebih ringan bebannya pada dirimu. Semua itu Allah tetapkan kewajiban manusia untuk bersabar dan tidak berkeluh kesah, tidak jengkel, apalagi berucap atau berbuat sesuatu yang merusak kesabarannya, teriak-teriak, dan mungkin mukuli badannya. Dan segala-galanya lebih dari semua itu adalah doa kepada Allah, kamu kembali meminta pertolongan, diberi kekuatan dan kesabaran. Taufik biadillah. Allah yang memberikan taufik. ini tanya tentang masjid yang di situ ada orang yang mungkin terfitnah. Ala kulihal, untuk sholat ya tetap sah saja kamu sholat di situ. Apalagi kalau memang tidak ada masjid di sekitar kamu, ya kalau ada masjid lain yang mungkin bisa kamu jangkau dengan mudah, lebih aman atau lebih bersih, ya mungkin lebih afdol. Tapi jika memang nggak ada atau adanya jauh di sana, sandi. Ya, kadang kondisi kita ada saja tempat-tempat yang ini masjid yang tidak luput dari perkara-perkara semacam itu. Yang penting kamu tegakkan sholat lima waktu di situ, bisa berjamaah. Alhamdulillah. Sifat rahmah dengan kebiasaan adat. Apa ini? Hubungan antara sifat rahmah dan kebiasaan. Rahmah seperti tadi, dia imah itu di dalam hati memang jibillah, memang bawaan dia, atau dia berusaha, ada muktasab. Dia melatih dirinya, membiasakan untuk punya rahmat, menyayangi orang lain, anak kecil, bahkan binatang. Dan itu bukan kebiasaan, artinya bukan adat atau kultur di suatu tempat. Tapi memang ta'abbudan lillah, kamu lakukan itu sebagai bentuk pendekatan kepada Allah. Karena itu fadilah, pahala. Bukan suatu yang rutinitas atau kultur di suatu tempat. Kamu lakukan itu rahmat tadi karena Allah dan mengharap pahalanya di sisi Allah. Kalau rutinitas, orang melakukannya enggak ada niat dia untuk beribadah dan mendekatkan diri pada Allah cari pahala. Beda. Utama mana beribadah seolah-olah sudah rutinitas, sehingga tetap ringan karena godaan, dan beribadah serasa berat karena godaan. Mungkin dalam bahasa yang lain ini terkait jibilah dengan muktasab tadi. Ada pembahasan ulama, masing-masing punya nilai plus istilah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau dari sisi ringannya, maka yang lebih afdol yang jibilah, karena dia nggak butuh usaha berat untuk ini, usaha perjuangan. Dia memang kuat, dia sifat dalam dirinya ini ringan saja, dia melakukan itu memang bawaannya begitu. Dari sisi itu lebih ringan bagi dia, lebih gampang. Tapi kalau dari sisi pahala, yang ini lebih besar, karena di situ ada nilai perjuangan, ada nilai dia berusaha keras, dan itu dinilai, usaha dia itu dinilai oleh Allah pahalanya. Kebaikan itu sebagai kebaikan ada pahalanya, usaha dia itu juga dinilai, seperti pembaca Quran itu. Baca Quran itu pahala bagi dia tersendiri. Usaha dia belajar itu juga nilai pahala tersendiri. Yaqra wa yatata'ta. Dia belajar berusaha. Alhamdulillah. Terus belajar dia hukum tajwid, makhraj, itu juga dinilai pahalanya selain bacaan Qurannya sendiri. Kalau dari sisi itu pahalanya lebih besar baginya. Allahu a'lam. Sholat di masjid yang kurang atau mungkin tidak menjalankan prokes, apalagi belakangan pemerintah jazakumullah khair memberi kelonggaran di sana sini. Walhasil intinya mungkin ya antum cari kepastian aja, karena beda satu daerah dengan daerah lain. Ada daerah yang memang pemerintah setempat, bupatinya atau yang di bawahnya memberi kelonggaran, sudah boleh ke masjid dengan rapat tanpa jarak di sebagian daerah. Nah, seperti itu, tidak seperti awal diketatkan harus dijaga ini itu jarak. Tapi di sebagian daerah lain ya mereka belum membuka peluang itu bagi muslimin. Antum cari tahulah, apalagi sekarang kan gampang dengan masuk website misalnya ke satgas setempat di daerahmu, atau tanya di situ bagaimana aturan yang mereka buat untuk di masa sekarang. Orang tua yang punya riwayat darah tinggi terkadang susah ngontrol emosi, terkadang anak atau istri jadi pelampiasannya. Sabar, itu ujian kamu sebagai anak. Kamu saat kecil dulu juga goda orang tuamu, mereka sabar, ya kan? Kita semua lah pernah ngalami itu, mulai dari semenjak bayi bahkan. Kuan BAB misalnya popok atau di celanamu, kan goda. Kasihan orang tua, kepoi, distinja, dibersihkan ini itu, bau. Kabar mereka nanti gedean sedikit minta mainan atau apa gak dibolehkan, nangis, marah-marah mungkin ini, mukuli orang tua. Sabar orang tua, itu cobaan mereka saat kamu kecil. Sekarang gantian, mungkin itu kekurangan mereka, mungkin emosi, gampang marah, mungkin bentak-bentak atau semacamnya. Kabarilah, anggap itu cobaan bagimu. Sambil dinasehati baik-baik, Pak jangan sering-sering marah, nanti Alhamdulillah bisa stroke kalau kelanjutan emosinya meledak-ledak. Atau mungkin ibumu yang seperti itu. Hasil intinya sabar menghadapi orang tua. Cara memenuhi hati dengan rahmat tadi sudah sampaikan berkali-kali. Inti segalanya doa, mohon kepada Allah agar kamu dijadikan orang yang rahmat, punya sifat rahmat, rahim kepada yang lain, kepada binatang, punya rahmat. Karena segala sesuatu ada balasannya. Dan kalau Allah berikan itu dalam hati, mudah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ada seorang, tidak tahu sedang apa orang ini, mungkin dia sembelih anak unta di hadapan induknya, diikat si induk, kemudian anaknya yang masih kecil disembelih di depan induknya. Itu induknya meraung-raung dan mau ngamuk, mau marah, tapi nggak bisa diikat. Apa sedihnya, binatang punya perasaan. Kamu tahu lah bagaimana binatang melindungi anaknya. Ayam aja melindungi anaknya. Kamu deket, kamu di tabluk sama. Alhasil, setelah kejadian itu, tidak ada rahmatnya orang ini. Perasaan dia bagaimana di depan induknya diperlakukan begitu. dia hilang ingatan. Hukuman dari Allah. Hilang ingatan orang ini kayak orang linglung, enggak sadar. Yang lama. Sampai Allah inginkan mungkin kebaikan bagi dia untuk sadar kembali. Perbuatan yang sama. Ini suatu hari dia lagi jalan, dia melihat seekor induk burung sedang panik, bingung, terbang sini. Gelisah ini induk, karena anaknya jatuh dari sarangnya di bawah. Timbul iba dia, kasihan. Diambil anak burung ini, dikembalikan ke sarangnya sampai induknya kembali dan mengerami anaknya. Setelah kejadian itu sembuh, sadar, normal seperti sedia kala. Ala kulihal, ibroh saja pelajarannya kamu ambil. Itu intinya, banyak-banyak doa kepada Allah agar hati kita dipenuhi dengan rahmat, dan juga ilmu. Kamu pelajari ilmu, kamu baca, pelajari tafsir, hadis-hadis Rasul yang menyebutkan tentang rahmat, tentang pentingnya makna rahmat, keutamaan rahmat, orang yang punya rahmat, sehingga ada kemauan dan usaha untuk tumbuh rahmat itu di dalam diri kamu. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wafaqakumullah bima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.